jadi dunia dan di alam baga. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi didatarkan. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, kuasa Tuhan sangat menggilakan. Ilmumu bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Jika kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon ditumbuhkan, dan alam ditundukkan. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati,